Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca syarah al-aqidah at-tahawiyah karya Ibnu Abil Ais Al-Hanafi rahimallahu taala dengan penjelasan dari Abul Abbas Al-Adni rahimallahu taala. Qawlu ay al-musannif rahimallahu ta'ala laysa ba'da khalqil khalqi istafada ismal khaliqi. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah baru bernama sang pencipta setelah menciptakan makhluk. Wala bi'ihdasihil bariyata istafada ismal bari. Dan Allah tidaklah baru bernama dengan nama al-bari sang pencipta setelah dia ihdasil bariyah menciptakan ciptaannya. Sarahnya zahir kalamu syekh, zahir perkataan syekh al-musannif yaitu at-tahawi rahimallahu ta'ala, anahu yamna'u, kalau beliau melarang dan tidak sepakat dengan tasalsul hawadis fil madhi di masa silam, wa ya'ti fi kalamihi, dan terdapat dalam perkataan beliau hal yang menunjukkan kalau beliau tidak menghalangi dan tidak menolak tasalsul di masa depan, yaitu perkataan beliau surga dan neraka adalah dua makhluk yang tidak fana selamanya dan tidak hancur. Wa hadza mazhabul jumhur kama taqaddam, dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Nampaknya jumhur di sini adalah tidak menerima tasalsul hawadis fil madhi dan menerimanya di mustaqbal. Wala syak, dan tidak diragukan fasad rusaknya pendapat yang melarang dan menolak tasalsul fil madhi dan mustaqbal, yang ini merupakan pendapat jaham dan orang-orang yang mengikutinya, sehingga konsekuensi dari menolak tasalsul fil mustaqbal qala bifana'il jannah, berpendapat kalau surga dan neraka itu tidak abadi. Maka ini satu hal yang fasid, satu hal yang rusak, lima ya'ti minal adillah, karena dalil-dalil yang akan datang insyaallah ta'ala. Wa amma qawlu man qala bijawazi hadisi la awala laha minal qailina bi hawadisi la akhira laha. Adapun pendapat orang yang mengatakan bijawas bolehnya hawadis terdapat makhluk la awala laha, yang tidak memiliki awal, yang dia adalah termasuk orang yang berpendapat adanya makhluk yang tidak ada akhirnya. Fa adhar fi sihati, maka yang lebih sahih, maka yang lebih kuat dari sisi kesahihan pendapat, atau pendapat tersebut itu jawaz hadasi hadi hawadis la awala laha, ditambah hawadis qailin bi hawadis la akhir laha, fa adhar, maka itu lebih kuat daripada pendapat yang membedakan di antara keduanya. Ya, kata beliau, pendapat yang mengatakan tasalsul fil madhi dan mustaqbal itu lebih kuat daripada pendapat yang membedakan antara tasalsul fil madhi dan mustaqbal. Fa innahu subhanahu, karena Allah subhanahu wa ta'ala terus menerus hidup, dan wal fi'l, dan beraktivitas adalah konsekuensi dari hidup, dan Allah terus menerus melakukan apa yang dia inginkan sebagaimana label yang Allah berikan untuk dirinya sendiri dalam firman-Nya Dzul Arsyil Majid, fa'alul lima yurid. Mahal syahidnya tentu fa'alul lima yurid. Dia melakukan apa saja yang dia inginkan. Nah. Wal ayatu tadullu ala umurin ahaduha annahu ta'ala yaf'alu bi iradatihi wa masyiatihi. Asani annahu lam yazal kadzalika li annahu saqa dzalika fi ma'radil madhi wa sana'i ala nafsihi. Wa anna dzalika min kamalihi subhanahu. wala yajuzu an yakuna adiman li hadzal kamali fi waqtin min al awqati wa qad qala ta'ala afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun walamma kana min awsafi kamalihi wa nu'utihi jalalihi lam yakun hadisan ba'da an lam yakun asalisu annahu idza arada syai'an fa'alahu fa inna ma mausulat ya fa inna ma mausulatun 'amatun ay yaf'alu ulama yuridu an yaf'alahu wa hadza fi iradatihi al muta'alliqati bi fi'lihi wa amma iradatihi al muta'alliqati bi fi'lil 'abdi fatilka laha sya'nun akharu fa in arada fi'lal 'abdi walam yurid min nafsihi an yu'inahu 'alaihi wa yaf'alahu fa'ilan lam yujad al-fi'lu fa in aradahu hatta yurida min nafsihi an yaj'alahu fa'ilan wa hadhihi an-nuqtatu alladhi khafiyat 'alal qadriyati wal jabariyati wa khabatu fi mas'alatil qadari li ghaflatihim anha wa farqun baina iradatihi an yaf'alal abdu wa iradatu an yaj'alahu fa'ilan wa sayatil kalamu ala mas'alatil qadari fi mawdi'ihi insyaallah ta'ala arabi anna fi'lahu wa iradatahu mutalazzimani fa ma arada an yaf'alahu fa'ala wa ma fa'alahu faqad aradahu bikhilafil mahruqi fa innahu yuridu ma la yaf'alu wa qad yaf'alu ma la yuridu fama sama fa'alun lima yuridu ilallah wahdahu al khamisu isbatu iradatin mut'addidatin bi hasabil af'ali wa anna kulla fi'lin lahu iradatun takhusuhu hadza huwa al ma'qulu bil fitri wa sya'nuhu subhanahu annahu yuridu 'ala dawami wa yaf'alu ma yuridu. Nah, kandungan ayat Al-Buruj ayat fa'alu lima yurid menunjukkan sejumlah hal. Ini nampaknya cuma satu kalimat singkat, namun ternyata beliau sampaikan fawaidnya banyak. Yang pertama, sunnya Allah Ta'ala melakukan sesuatu dengan kehendaknya dan masyiatihi kehendaknya, lima yurid ya. Kemudian yang kedua, Allah lam yazal terus menerus seperti itu, terus menerus melakukan apa yang dia inginkan. Karena Allah bawakan ayat ini dalam konteks pujian dan sanjungan terhadap diri sendiri. Wa anna dalika, dan bahasanya hal tersebut, fa'alu lima yurid, itu adalah kesempurnaan bagi Allah. Wa la yajuzu ayakuna adima li hadzal kamal, maka tidaklah boleh menurut akal Allah itu hilang darinya kesempurnaan ini di satu periode waktu tertentu. Jika berbuat itu adalah kemuliaan, ya, maka Allah tidak boleh ya, pada satu waktu, periode waktu tertentu tidak memiliki kesempurnaan tersebut. Padahal Allah mengatakan, apakah yang menciptakan itu sama seperti yang tidak menciptakan? Jawabannya berbeda. Mana yang lebih mulia? Yang menciptakan. Jadi manakah yang lebih mulia? Diam tidak menciptakan atau mencipta? Lebih mulia mencipta. Walimakana ditambah min awsafi kamalihi, ya, bahasanya hal tersebut terus mencipta adalah di antara sifat sempurnanya Allah dan sifat kemuliaan Allah. Ya, dan bahasanya sifat kesempurnaan dan kemuliaan Allah, lam yakun hadisan, bukanlah sesuatu hal yang baru, ba'da alam yakun, setelah sebelumnya tidak ada. Kemudian yang ketiga, bahasanya Allah jika menginginkan sesuatu, maka dia akan melakukannya. Karena lima yurid ma di situ mausuliyah, dan isim mausul menunjukkan makna umum. Maka Allah melakukan semua yang Allah inginkan. Artinya yaf'alu Allah melakukan, karena ma mausul yufidul umum, maka ma-nya bisa diganti kullu. Yaf'alu kullama yuridu. Allah melakukan semua apa yang Allah inginkan untuk Allah lakukan. Ini adalah kehendak Allah berkenaan dengan perbuatannya. Adapun kehendak Allah yang berkenaan dengan perbuatan hamba, maka itu adalah permasalahan yang lain. Fa'in arada fi'lal abdi, maka jika Allah inginkan perbuatan seorang hamba, walam yurid min nafsihi ayu'inahu alaih, dan Allah tidak ingin pada dirinya, Allah tidak menginginkan untuk membantunya melakukan perbuatan tersebut, dan Allah tidak ingin menjadikan dia pelaku. Lam yujadil fi'lu, maka tidaklah terwujud perbuatan. Wa in aradahu, dan jika Allah menginginkannya, hatta yurida min nafsihi, sehingga Allah inginkan dari dirinya untuk menjadikan orang tersebut pelaku. Wa hadhihi nuqtah, inilah hal yang jeli, hal yang jelimet, alati khafiyat, yang tidak diketahui oleh Qadariyah dan Jabariyah, sehingga mereka serampangan, sembarangan dalam masalah takdir. Sebab kenapa mereka kacau dalam masalah takdir? Karena mereka lalai dengan hal ini, yaitu farkun, bedakan antara iradat baina iradatihi, antara Allah menginginkannya untuk ayaf ala al-abdu, Allah menginginkan agar hamba melakukannya, wa iradati ayaja'alahu fa'ila, dan kehendak agar Allah, dan keinginan agar Allah jadikan dia sebagai pelaku perbuatan. Dan akan datang pembicaraan tentang masalah takdir di tempatnya insyaallah ta'ala. Ya, baina iradatihi ayaf'ala al-abdu, ini berarti iradah syar'iyah. Iradati ayaf'ala al-abdu, Allah inginkan agar hamba melakukannya, iradah syar'iyah. Wa iradati ayaja'alahu fa'ila, Allah menginginkan agar dia menjadi real pelaku satu perbuatan, iradah kauniyah. Maka akar di antara akar kesesatan Qadariyah dan Jabariyah adalah tidak membedakan dua iradah Allah ini. Kemudian yang keempat, kandungan yang keempat dari fa'alu lima yurid, bahasanya perbuatan dan kehendak Allah itu mutalaziman, satu hal yang berkaitan erat. Apa yang Allah inginkan untuk Allah lakukan, Allah lakukan. Dan semua apa yang Allah lakukan, faqad aradahu, maka sunnya Allah menginginkannya. Ya, maka apa yang Allah inginkan untuk Allah lakukan, pasti Allah lakukan. Karena kaidah dalam perbuatan, perbuatan itu terwujud, tidak mungkin tidak ada perbuatan ketika ada keinginan dan ada kemampuan. Tidak mungkin tidak terwujud. Satu perbuatan itu tidak terwujud karena salah hilangnya salah satu atau dua hal di atas. Tidak ada keinginan padahal punya kemampuan, atau tidak ada kemampuan padahal tidak punya keinginan, atau tidak ada dua-duanya. Adapun jika ada keinginan dan ada kemampuan, pasti ada perbuatan. Dan Allah mampu melakukan apa yang dan Allah zat yang maha kuasa, zat yang maha mampu. Nah, kalau Allah itu zat yang layu jizuhu syai', tidak ada satu pun yang tidak bisa Allah lakukan, semuanya ada dalam kemampuan Allah, maka untuk Allah berlaku kaidah fama arada ayfa'alahu fa'ala. Apa yang Allah ingin lakukan maka pasti itu jadi kenyataan Allah lakukan. Pasti Allah lakukan. Cukup dengan Allah kehendaki, maka Allah akan melakukannya. Karena Allah adalah zat yang maha mampu, zat yang maha kuasa. Lain hanya dengan hamba. Bikhilafil makhluki, lain hanya dengan makhluk. Fa'inal yuridu ma'la yaf'alu. Maka dia menginginkan sesuatu yang tidak dia lakukan. Kenapa? Tidak ada kemampuan. Dia ingin ke Jakarta naik pesawat, enggak punya duit. Maka dia cuma ingin saja. Yuridu ma'la yaf'alu. Waqat yaf'alu ma'la yuriduhu. Dan terkadang seorang hamba itu melakukan sesuatu yang tidak dia inginkan. Itulah perbuatan hamba. Terkadang dia melakukan sesuatu yang tidak dia inginkan karena faktor tertentu. Dia tidak ingin minum yang pahit, obat yang pahit, kemudian dia lakukan karena ada maksud yang dia ingin wujudkan. Oleh karena itu kesimpulannya, fama maka tidak ada di sana fa'alu lima yurid ilallah wahdahu. Tidak ada yang statusnya itu melakukan apa saja yang dia inginkan kecuali Allah semata. Dan yang kelima, menetapkan adanya banyak iradah berbanding lurus dengan banyaknya perbuatan. Bahasanya setiap perbuatan itu memiliki iradah yang bersifat khusus dan tertentu, dan itulah yang logis menurut fitrah. Fasyanu, maka sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah melakukan ala dawam secara terus menerus dan melakukan apa yang dia inginkan. Nah, asal isu karena kulama sabahan kata Allah kabihi iradatuhu jazah ta'alahu jazah fi'luhu jazah fi'luhu. Aidara da ayyan sula kula lailati ila sama dunya wa ayyaji'a yawma qiyamati bifasli qada'i wa ayyuriya ibadahu nafsahu wa ayyatajala lahum kaifa sya'a ayyukhatibuhum wa yadhaku ilayhim wa bayim dalika mimman yuridu subhanahu lam yamtani alaihi fi'luhu wa innahu ta'ala fa'ala lima yuridu wa innama yatawakafu sihata dalika ala ikhbari sadiqi bihi. Faidah akbaro wajib tasdiqu wakadzalika maku ma yasha'u wa isbatu ma yasha' kula yawmin huwa fi sya'nin subhanahu wa ta'ala wal qawlu bi anna al-hawadisa laha awalun yalzimu minhu at-ta'tilu qabla dhalika wa anna Allah subhanahu wa ta'ala lam yazal ghayru fa'ilin summa sara fa'ilan wa la yalzimu min dhalika Kidamul alami li anna kulla ma si wallahi ta'ala muhdasun mumkinun wujudi mawjudun bi ijadillahi ta'ala lahu laisa lahu min nafsihi illa al-alamu wal faqru wa ihtiyaju wasfun datiyun lazimun li kulli ma si wallahi ta'ala wallahu ta'ala wajibul wujudi lidatihi huniyun lidatihi wasfun datiyun lazimun lahu subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ada kaidah yang bagus di panjang tanam. Anakula masoha anta ta'allaku bi iradatuhu jaza fi'luhu. Segala sesuatu yang sah kalau kehendak Allah itu melekat padanya, maka boleh dan bisa Allah subhanahu wa ta'ala melakukannya. Ya, boleh dan bisa Allah melakukannya. Ini diambil dari karena fa'ala dikaitkan dengan arada. Fa'alu lima yurid. Berarti segala sesuatu yang sah kalau kita lekatkan iradah Allah padanya, maka boleh menurut akal dan bisa Allah subhanahu wa ta'ala melakukannya. Adapun segala sesuatu yang kehendak Allah tidak melekat padanya, kehendak Allah tidak melekat padanya, maka itu tidak ada, itu tidak wujud. Kenapa? Karena karena kehendak Allah tidaklah melekat padanya. Maka kaidah ini jawaban adalah kaidah penting menjawab pertanyaan orang-orang yang berpikiran aneh. Mungkinkah Allah Subhanahu wa taala menciptakan batu besar sehingga Allah sendiri tidak bisa memindahkannya? Nah. Ya, maka jawabannya itu satu hal yang tidak melekat padanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan Allah lakukan. Karena tidak sah melekatkan kehendak Allah padahal tersebut, padahal yang dikatakan tadi itu tidak sah. Pelekatan kehendak Allah padanya itu tidak sah. Jika demikian maka itu satu hal ya majaz, tidak boleh dan tidak mungkin Allah lakukan. Dan itu satu hal yang imajiner. Ya, satu hal yang imajiner. Kenapa itu kok imajiner? Karena la tasih tata'alaq bihi iradatuhu. La tasih tata'alaq bihi iradatuhu. Tidak mungkin iradah Allah itu melekat pada kasus itu. Sehingga tidak mungkin itu terwujud. Dan itu itu tidaklah menurut hukum akal, sudah enggak bisa. Enggak bisa demikian. Itu pertanyaan yang salah. Itu pertanyaan yang salah. Ya, mungkin Allah lakukan sama dengan boleh, jaza fi'luhu. Mungkinkah Allah melakukan bla bla bla bla? Itu sama dengan jaza fi'luhu. Nah, yang jaza fi'luhu, yang mungkin Allah lakukan adalah segala sesuatu yang iradah Allah itu sah melekat di sana. Segala sesuatu yang iradah Allah itu sah melekat di sana. Fa'idha arada, maka jika Allah itu ingin untuk turun setiap mana planet dunia, datang pada kiamat untuk memberikan keputusan, memperlihatkan pada hamba-hambanya dirinya, dan Allah menampakkan kepada mereka sebagaimana dia kehendaki, mengajak bicara pada mereka, tertawa pada mereka dan yang lainnya, yang memang Allah inginkan, lain tanik tidaklah mustahil bagi Allah untuk melakukannya. Kenapa? Karena Allah itu fa'alu lima yuri. Maka kita katakan layam tani, tidak mustahil. Apakah itu jadi realita? Kita menunggu dalil. Wa inna ma yatawakaf, namun kita tawakuf tidak memastikan sahnya hal tersebut. Kita tergantung pada berita dari orang yang bisa dipercaya. Maka jika dia mengkabarkan, maka wajib dipercaya. Demikian juga menghapus apa yang dikehendaki dan menetapkan apa yang dia kehendaki. Setiap hari dia dalam kesibukan Subhanahu wa ta'ala. Dan pendapat mengatakan adanya makhluk, bahasanya makhluk itu memiliki awal, konsekuensinya adalah menihilkan Allah dari perbuatan kebeladalika sebelum periode itu. Maka ada satu periode di mana Allah itu kosong dari kesempurnaannya. Dan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala lam yazal terus menerus tidak berbuat, setelah itu baru berubah, Allah itu berbuat. Dan berkenaan dengan membaca kalimat ini, satu hal yang patut diperhatikan adalah yalzam. Yalzam. Konsekuensi dari pendapat ini, karena ini babnya bab bantah-membantah. Ya, yang namanya yalzam itu bukan berarti mesti riil yang dibantah itu berpendapat demikian. Tidaklah riil menegaskan yang dibantah itu berbuat demikian. Cuma kita mau membantah tidak benarnya hal tersebut dengan menyampaikan padanya lazim pendapatnya. Menimbang kaedah fasadul lazim yadullu ala fasadil malzum. Kan bukan berarti kita kemudian takawul mengklaim bahasanya mereka berpendapat demikian. Itu satu hal yang patut diperhatikan oleh dua belah pihak yang membantah ataupun yang dibantah, supaya tidak terjadi salah paham yang lucu. Misalnya bantahan salafi kepada Asy'ari dalam masalah istiwa. Jika kalian katakan bahasanya istawa itu maknanya istaula, ya lazam konsekuensinya. Berarti ars sebelumnya itu ada yang menguasai selain Allah. Kemudian karena di sana ada kata-kata thumma, thumma istawa ala ars. Jadi itu istawa kalian artikan istaula, berarti kan thumma istaula ala ars. Dan ingat ada kata-kata thumma. Kemudian dia Allah menguasai ars, berarti sebelumnya ars itu dikuasai oleh makhluk tertentu. Kemudian terjadilah perebutan, terjadilah perebutan dari, dan akhirnya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yalzam, ini konsekuensi dari istawa, thumma istawa diartikan dengan thumma istawla. Ini yalzam, ini babnya bab yalzam. Dan ini yang harus digarisbawahi, ini bab penerapan kaidah fasadul lazim liyadulu ala fasadil malzum. Itu bukan berarti pertama si seorang salaf tidak boleh dan berkesimpulan Asy'ariyah berpendapat bahwasanya sebelumnya ars itu dikuasai oleh makhluk tertentu. Ini salah. Ini pembelajar salafi yang salah paham. Kalau dia simpulkan demikian, berarti Asy'ariyah berpendapat. Enggak, Asy'ariyah tidak berpendapat demikian. Asy'ariyah tidak berpendapat demikian. Terjadi perebutan antara Allah dengan pemilik ars sebelumnya, tidak demikian. Karena ini yalzam. Ini babnya yalzam dari perkataan Asy'ariyah atau sebagian Asy'ariyah yang mengatakan istawa adalah istaula. Demikian juga Asy'ari jangan kemudian provokatif dengan mengatakan salafi nuduh Asy'ari. Nah, kalau Asy'ari, kalau kami berakidah, adanya penguasa selain Allah. Sama sekali padahal kami tidak berkeyakinan demikian. Nah, ini dua-duanya salah paham semua. Nah, akhirnya si Asy'ari mengatakan salafi takawul. Nuduh-nuduh kami demikian. Padahal tidak. Sama sekali kami tidak demikian. Maka salafin tukang bohong. Nah, dan ditambah si salafi tadi juga tidak faham, membuat kesimpulan yang salah. Karena tadi itu babnya bab yalzam, konsekuensi kalian wahai Asy'ari. Ini, dan ini konsekuensi yang kuat sekali. Ini konsekuensi yang kuat. Kalian tidak bisa cuma sekedar kami tidak berpendapat demikian. Itu berlaku kalau lazimnya itu bukan lazim yang kuat. Bukannya lazim yang kuat, kalian tinggal mengatakan kami tidak demikian, selesai. Tapi kalau ini lazimnya adalah konsekuensinya, konsekuensi yang kuat, maka tidak bisa sekedar kami tidak demikian. Loh, gimana konsekuensinya seperti itu? Kalau mau tidak demikian ya jangan demikian. Kalau tidak mau menerima konsekuensi tersebut ya jangan katakan Allah istawa itu, summa istawa itu bimana summa istaula gitu. Maka ketika pendapat yang mengatakan hawadis itu punya awal, yalzam konsekuensinya. Konsekuensinya berarti at-ta'lil qabla at-ta'til qabla dahlik. Sebelum Allah itu menciptakan makhluk tadi, ada satu periode waktu di mana Allah itu kosong dari hal itu. Namun ingat, ini yalzam. Ini konsekuensinya. Bukannya orang yang berpendapat menolak hawadis lah, ya hawadis yang orang yang berpendapat ada hawadis lah awal, itu kemudian menerima konsekuensi ini dan berpendapat seperti ini, tidak. Ini bab bantah membantah. Penerapan kaidah fasadul lazim yadul ala fasadil malzum. Dan konsekuensinya, ya, bahasanya Allah Subhanahu wa taala lam yazal, terus menerus tidak berbuat di rentang di periode waktu tertentu, summa kemudian berubah menjadi berbuat. Nah, kemudian bantahan terhadap di antara alasan yang sangat pokok yang menyebabkan kenapa orang itu berpendapat, ada yang berpendapat bahasanya hawadis laha awal. Ya, di antara alasan pokoknya, kalau kita tidak katakan, kalau kita katakan ada tasalsul fil madhi, maka menunjukkan kidamul alam. Maka berarti jagat raya itu qadim. Maka bantahannya la yalzam min dalik. Bukalah konsekuensi dari isbat tasalsul fil madhi, tidaklah berkonsekuensi berpendapat qadimnya alam. Karena kami meyakini semua selain Allah itu baru dan statusnya mungkin adanya, dan dia menjadi real ada karena Allah menciptakannya. Tidak ada baginya minafsi dari dirinya kecuali ketiadaan, kefakiran dan membutuhkan. Maka wal faqr wal ihtiyat adalah sifat dzatiyah yang melekat pada semua selain Allah, sedangkan Allah itu wujudnya adalah wajib karena sendirinya. Dia ghaniyun, tidak membutuhkan karena zatnya, dan tidak membutuhkan sifat zat yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, walil nasi qawlani fi hadzal alami an huwa makhluqun min maddatin am la, ikhtalafu fi awwal hadzal alami ma huwa. وقد قال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وروى البخاري وغيره عن إمران بن حسين رضي الله عنه قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئناك لنتفقه في الدين لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر. فقال كان الله ولم يكن شيء قبله, وفي رواية ولم يكن شيء معه, وفي رواية غيره وكان عرشه على الماء, وكتب في الذكر كل شيء, وخلق السماوات والأرض, وفي اللفظ ثم خلق السماوات والأرض. فقوله كتب في الذكر يعني اللوحة المحفوظة, كما قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر, سمى ما يكتب في الذكر ذكرا كما يسمى ما يكتب في الكتاب كتابا. Nah, sebelum kita lanjutkan, kemarin tadi ada catatan kaki yang belum kita baca. Nukta adalah masalah latifah, satu permasalahan yang jelimet, ukhijat yang bisa berhasil dikeluarkan bidikotin nazar karena ketajaman pandangan, waim ane fikiran, dan karena berfikir yang mendalam. Jadi namailah permasalahan yang jelimet dan rumit ini nuktah. Litaksiril khawatir, karena hati itu, karena mempengaruhi hati atau karena peran hati dalam istimbak, dalam menyimpulkannya. Wa nuktatul lati khafiyat ala qadari wal jabariyah, dan poin yang tidak diketahui oleh jabariyah dan qadariyah dalam pembagian irodah menjadi dua macam, syariah dan kauniyah. Nah, kemudian manusia punya dua pendapat tentang alam ini, apakah dia tercipta dari satu materi ataukah tidak. Catatan kaki Ibnu Taimiyah di fatwa, semua umat beragama sepakat bahasanya Allah menciptakan langit dan bumi dalam 3 hari. Wa khalaqa dzalika min maddatin, dan Allah ciptakan itu semua dari satu materi. Kanat maujudatan, yang materi itu sudah ada sebelum langit dan bumi ini. Itulah dukhan, itulah asap, yang dia adalah sama dengan bukhar, sama dengan uap. Maka kalau di sini dikatakan ada khilaf, tapi kalau Ibnu Taimiyah mengatakan ittifaq, bukan hanya ahlul Islam namun ahlul milal. Islam, Nasrani, Yahudi semuanya sepakat. Saya Allah menciptakan langit dalam 6 hari dan Allah menciptakan dari satu materi yaitu asap. Wakhtalaf, dan mereka berselisih pendapat dari jagat raya ini, manakah yang pertama. Ya Allah Ta'ala berfirman, dialah Allah dan yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, dan adalah ars Allah di atas air. Dia telah berkata dan yang lain dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, sejumlah orang Yaman datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, kami datang kepadamu untuk belajar agama dan kami mau bertanya kepadamu tentang makhluk yang pertama. Faqal, lantas Nabi mengatakan, Allah ada walam yakun syai'un qablahu, dan belum ada sesuatu pun sebelum Allah ataupun dalam riwayat yang lain bersama Allah. Dalam riwayat yang lain, dan adalah ars Allah di atas air, dan Allah menetapkan dalam zikr, dalam lauhil mahfud segala sesuatu, dan Allah ciptakan langit dan bumi. Dalam lafaz yang lain, kemudian Allah ciptakan langit dan bumi. Kata fi zikr, artinya zikr di sini lauhil mahfud. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walaqad katabna, dan sungguh kami telah catat di Zabur mimbah di zikri. Maka semua yang tercatat dalam zikir disebut zikir, sebagaimana semua yang disebutkan dalam kitab disebut kitab. Catatan kaki 3, adapun redaksi walam yakun syai'un ma'ahu, maka perkataan Al-Albani dan Ibnu Hajar sebelumnya mengisyaratkan ada milwukuf alaiha, kalau beliau-beliau belum pernah mendapatkannya. Ini syarat hawiyah. Nah. Wala sifat dari kalam lain. Minhum man qala innal maqsuda ithbaruhu bi anna Allah ta'ala mawjudan wa qadim. Wala yazal kadhalika daliman. Thumma ibtada ihdatsu jami'. Ihdasa. Thumma ibtada ihdatsu jami'. Atau ihdas ya. Suma ibtada ihdatsu nam. Ibtada ihdatsu jami'. Jinsuha wa'ayyanuha masbuqatun bil'an, wa inna jinsa zamani halitun illa bi zamanin, wa anna Allah sara ta'iran ba'da an lam yakun yaf'alu shay'an min al-azali ila hinin ibtida'il fi'li ibtida'il fi'li wa la kana al-fi'lu mumkina. Wa al-qawlu thani al-muradu ikhbaruhu أن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في ستة أيام ثم سوى على العرش كما أخبر القرآن بذلك في غير موضع. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قدر الله تعالى مخرج الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمس ألف سنة وكان عرشه على الماء فأخبر صلى الله عليه وسلم أن تقدير هذا العالم عالمي المخلوق في ستة أيام كان قبل خلقه الأرض والسماوات بخمس ألف سنة وأن عرش ربي تعالى كان حينئذ على الماء. نعم. فالناس dan manusia menyikapi hadis di atas ada dua pendapat. Pendapat pertama yang dimaksudkan adalah pengkabaran, bahasanya Allah itu telah ada sendirian dan lam yazal kadzalika, dan terus menerus Allah itu seperti itu selamanya. Kemudian dimulailah ihdas penciptaan semua makhluk. Maka jenis makhluk dan person makhluk semuanya didahului oleh ketiadaan, dan jenis zaman itu baru. La fi zaman, bukan dalam zaman. Dan bahasanya Allah itu sawa fa'ilan, itu berubah menjadi berbuat setelah sebelumnya lam yakun yaf'alu syai'an, tidak melakukan apapun sejak masa azali. Maka ada periode waktu yang kosong, yaitu sebelumnya Allah lam yakun yaf'alu syai'an, tidak melakukan apa-apa dari waktu azali sampai dimulainya awal perbuatan. Bahkan walakan al-fi'lu mungkinan, berbuat bagi Allah di periode waktu tersebut satu yang tidak mungkin alias mustahil. Kemudian pendapat yang kedua yang dimaksudkan adalah mengkabarkan tentang dimulainya penciptaan jagat raya yang bisa kita saksikan. Yang Allah ciptakan ini dalam 6 hari, kemudian Allah berada di atas ars, sebagaimana dikabarkan oleh Al-Quran dalam banyak ayat. Dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr, Nabi SAW menyampaikan sini Allah mentakdirkan takdir para takdir makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah cipta kalian dan bumi, dan adalah ars Allah di atas air. Maka Nabi SAW kabarkan bahasanya takdir untuk jagat raya yang tercipta ini selama 6 hari itu sebelum Allah ciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun, dan bahasanya ars Allah Ta'ala itu pada saat itu di atas air. Nah, dalilu sihati hadal qawli thani min wujuhin. Ahaduhuma anna qawla ahlal yamani ji'naka linas'alaka an awwali hadzal amr wa huwa isharatun ila hadirin mashhudin mawjudin wal amru huna bi ma'na al ma'muri ay alladhi qawnahu allahu bi amrihi. Nah, dan dalil benarnya pendapat yang kedua dari beberapa sisi. Yang pertama, perkataan penduduk Yaman, jina kalinas ala kaan awli hadal amr. Maka isyarat kepada sesuatu yang hadir, sesuatu yang bisa disaksikan dan ada. Dan al-amr di sini artinya sesuatu yang diperintahkan, artinya sesuatu yang Allah bentuk dengan perintahnya. Nah, وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عن دفع هذا العالم الموجود إلى عن جنس المخلوقات لأنهم لم يسألوه عنه، وقد أخبرهم عن خلق السماوات والأرض حال كون عرشه على الماء، ولم يخبرهم عن خلق العرش وهو مخلوق قبل خلق السماوات والأرض. وأيضا فإنه قال كان الله ولم يكن شيء قبله، وقد روي معه وروي غيره، والمجلس كان واحدا، فعلم أنه قال أحد الألفاظ والآخران أوي بالمعنى، ولفظ القبلة ثبت عنه في غير هذا الحديث. ففي حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. الحديث واللفظان الآخران لم يثبت واحد منهما في موضع آخر، ولهذا كان كثير من أهل الحديث إنما يرويه بلفظ القبلة كالحميدي والبغوي وابن الأثير. وإذا كان كذلك لم يكن في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث ولا لأول مخلوق. Maka Nabi memberikan jawaban tentang dimulainya alam jagat raya yang ada ini bukan jenis makhluk, karena mereka tidak menanyakannya. Dan Allah kabarkan pada mereka, Nabi kabarkan pada mereka tentang pencipta langit dan bumi dalam kondisi ars Allah sudah di atas air, berarti ars lebih dulu. Dan Allah tidak mengkabarkan pada mereka tentang penciptaan ars, dan ars itu telah tercipta sebelum terciptanya langit dan bumi. Demikian juga karena Nabi SAW mengatakan Allah ada dan tidak ada sesuatu sebelumnya. diriatkan sesuatu bersamanya dan diriatkan sesuatu selain dirinya. Padahal majelis Nabi menyampaikan hadis ini itu sama. Maka diketahuilah bahasanya Nabi mengucapkan salah satu dari redaksi di atas, sedangkan yang lain adalah riwayat dengan makna. Dan kata-kata sebelum itu ada dalam fi ghairi hadal hadis, dalam sejumlah hadis. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata dalam doanya, ya Allah, engkau adalah al-awwal, falaysa qablaka syai'. Sedangkan dua lafaz yang lain, yaitu apa, ma'ahu dan ghairuhu, lam yathbut wahidun, tidaklah valid satupun dari keduanya di tempat yang lain. Oleh karena itu banyak ulama hadis ya, meriwayatkannya dengan cuma kata-kata qablu, sebagaimana Humaydi gurunya Bukhari, Bahrawi dan Ibnu Athir. Wa idza kana kadzalika, jika demikian, maka tidak ada dalam hal ini, maka tidak ada dalam redaksi di sini membahas tentang penciptaan, awal penciptaan makhluk yang ada, bukan pula membahas tentang awal makhluk yang ada. Nah, atasnya aja. Terus. Kalau syarikat Nabi Izzi rahimahullah ta'ala, wa idhan fa'inal muqalu kana Allah wa lam yakun syai'un qablah aw ma'ahu aw ghairuhu wa kana 'arshu 'alal ma'i wa kataba fi dhikri kulla syai'in wa akhbara an hadhihi thalathati bil waw wa khalaqa as-samawati wal arda ruya bil waw wa bi thumma fa dhahara anna maqsudahu ikhbaru iyyahum bi bad'i khalqi as-samawati wal ardi wa ma bainahuma وهي المخلوقات التي خلقت في ستة أيام لا ابتداء خلق ما خلق الله قبل ذلك وذكر السماوات والأرض بما يدل على خلقهما وذكر ما قبلهما بما يدل على كونه ووجوده ولم يتعرض لابتداء خلقه له وأيضا فإنه إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذا فلا يجزم بأحدهما إلا بدليل فإذا رجع أحدهما فمن جزم بأن الرسول أراد المعنى الآخر فهو مخطئ قطعا ولم يأتي في الكتاب ولا في السنة ما يدل على المعنى الآخر فلا يجوز إثباته بما يظن أنه معنى الحديث ولم يرد كان الله ولا شيء معه مجردا وإنما ورد على السياق المذكور فلا يظن أن معناه الإخبار بتأتيل الرب تعالى دائما عن الفعل حتى خلق السماوات والأرض وأيضا فقول صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره وكان عرشه على الماء لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجودا وحده لا مخلوق معه أصلا لأن قوله وكان عرشه على الماء يرد ذلك فإن هذه الجملة وهي وكان عرشه على الماء إما حالية أو معطوفة وعلى كلا التقديرين فهو مخلوق موجود في ذلك الوقت فعلم أن المراد ولم يكن شيء من هذا العالم المشهود. نعم. Demikian juga kita katakan kana Allahu wa lam yakun syai'un qablahu aw ma'ahu aw ghairuhu wa kana arsalal ma' wa kataba fi dzikri kulli syai'. Maka Allah Nabi kabarkan tiga hal ini dengan menggunakan huruf waw. Yaitu wa lam yakun syai'un qablahu wa kana arsalal ma' wa kataba fi dzikri kulli syai'. Wa khalaqa samawati wal arda diriatkan dengan wawu, diriatkan juga pakai thumma. Fadhahara, maka jelaslah bahasanya maksudnya adalah mengkabarkan kepada mereka penduduk Yaman dimulainya pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jadi adalah makhluk yang tercipta selama 6 hari. la ibtida'a khalqi ma khalaqallahu qabla dhalik. Ya, bukan. Ya, maksudnya adalah mengkabarkan pencipta langit dan bumi dan apa di antara keduanya, bukan ibtida' permulaan penciptaan yang Allah ciptakan sebelum itu. Disebutkannya langit dan bumi bima yadulu, dengan kata-kata yang menunjukkan kemakhlukan keduanya. Wa dzukira ma qablahuma, dan disebutkan sebelum langit dan bumi dengan kata-kata yang menunjukkan bahasanya dia adalah ada dan ada. Wa lam yata'arad, dan sama sekali Allah tidaklah menyinggung libtida'i khalqihi lahu. Awalnya lam yata'arad, tidak menyinggung tentang permulaan penciptaan. Kemudian juga fa idza kana hadzal hadis, maka jika hadis itu datang dengan redaksi A dan B, maka tidak boleh ditegaskan redaksinya yang benar adalah salah satu dari A dan B kecuali pakai alasan. Fa idza rujia, maka jika kita rojihkan salah satu salah satunya, maka siapa yang menegaskan banyak Rasul menginginkan makna yang lain, maka dia keliru qat'an secara pasti. Walam ya'ti, dan tidak terdapat dalam Quran dan Sunnah hal yang menunjukkan pada makna yang lain, maka tidak boleh menetapkannya ya, dengan penetapan yang yudhanu, disangka bahasanya itulah makna hadis. Walam yuridkan Allah wala syai'a ma'ahu, dan walam yarid, tidaklah terdapat redaksi yang bunyinya kana Allahu, Allah ada, dan tidak ada satupun bersama Allah. Tidak terdapat mujawadan dalam keadaan sama sekali. Wa inna ma warada, namun yang ada adalah dengan konteks yang telah disebutkan. Oleh karena jangan dikira bahasanya maknanya adalah mengkabarkan nihilnya Allah Ta'ala di satu periode waktu tertentu, daiman secara terus menerus, nihil dari berbuat sampai Allah menciptakan langit dan bumi. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Allah lam yakun syai'un qablahu aw ma'ahu aw ghairuhu wa kana arsalal ma la yasut dalasah ayakunal makna, bahasanya mana hadis Allah itu ada sendirian, tidak ada makhluk sama sekali bersama Allah. Karena perkataan wa kana arsalal ma, artinya di atas air, yaudu dalik, membantah hal itu. Fa inna hadzal jumlah, takana kalimat ini wa ya wa kana arsalal ma, boleh jadi hal, boleh jadi ataf. Dan wa ala kila takdiraini, maka berdasarkan dua takdir di atas, yaitu hal ataukah ataf, fa huwa makhlukun mawjudun, maka yang jelas ars itu ada pada waktu itu, yaitu pada waktu pencipta langit dan bumi, itu ars sudah ada. Fa ulima, maka diketahuilah annal murad, bahasanya yang dimaksudkan, lam yakun syai'un min hadzal alam al masyhud, tidak ada satupun dari alam yang bisa kita saksikan ini, yang ada pada saat penciptaan langit dan bumi. Ya, maka hadis ini nampaknya dijadikan dalil oleh sebagian orang tentang ada satu periode waktu di mana Allah itu nihil dari perbuatan, kemudian berdalil dengan hadis ini. Maka didudukkanlah panjang lebar, yang intinya bahasa yang ditanyakan adalah alam yang musyahad, dan jawabannya adalah demikian. Tidak membahas bidayatul khalqi, awal penciptaan yang betul-betul yang mutlak, betul-betul awal. Cuma membahas penciptaan langit dan bumi, yaitu jagat raya yang kita bisa lihat sekarang ini, bukan penciptaan makhluk secara keseluruhan. Ya, demikian catatan kakinya untuk besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.